يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin ikhwan dan akhwat di masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, baik daerah Jabodetabek di frekuensi 756 AM Bandung dan sekitarnya di 1476 AM di Lampung di 91,1 FM di Berau 95,1 FM Tanjung Pinang 96 FM Pontianak 101,4 FM beberapa pendengar di daerah Cirebon, Subang dan sekitarnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di sore hari ini untuk melanjutkan kajian tentang syafaat. Dua pekan lalu kita sudah membahas beberapa ayat tentang syafaat, yang intinya syafaat itu tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Ayat yang disebut dengan sebutan ayat kursi Al-Baqarah 255, salah satu kalimat yang terdapat di tengah-tengah ayat kursi menyatakan man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Huruf man yang disebut huruf istifham di dalam ayat ini maknanya nafi. Nafi itu artinya yang bermakna tidak. Sehingga makna ayat ini adalah tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, huruf man di dalam ayat ini seperti yang juga sudah kita terangkan di ayat-ayat yang lalu, kalau nafi ada dalam konteks kalimat istifham, di dalamnya terkandung tantangan kepada makhluk. Sehingga makna ayat ini idza kana ahadun yashfa'u bighairi idznillah fa'ti bihi. Ayo, kalau ada siapa saja di kalangan makhluknya yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, silakan berikan itu syafaat. Oleh karena itu di dalam susunan kalimat man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni setidaknya ada dua makna agung yang terkandung. Pertama, man di sana maknanya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Kedua, berisi tantangan yang menghinakan seluruh makhluk dalam aspek ini, merendahkan seluruh makhluk dalam aspek pemberian syafaat ini. Tidak akan ada orang atau makhluk lain yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla tanpa izin Allah. Adapun indahu man dhalladhi yashfa'u indahu, indahu disebutnya gharab makan, kata penunjuk tempat, di sisi Allah. Sedangkan Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi, berada di atas, di atas seluruh makhluknya, di atas langit, di atas arsy. Padahal arsy adalah makhluk Allah tertinggi, dan tidak ada makhluk yang lebih tinggi daripada arsy. Allah ada di atas arsy, istiwa di sana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Oleh karena itulah makna dari indahu fala yashma'u ahadun indahu walau kana muqarraban kal malaikatil muqarrabin illa bi'idnihi al-kawni wal idnu la yakunu illa ba'da ridha. Maknanya tak ada satu makhluk pun di sisi Allah yang mampu memberi syafaat, sekalipun makhluk itu makhluk yang tempatnya dekat dengan Allah seperti para malaikat muqarrabun, kecuali dengan izin Allah, dan izin Allah tidak akan turun kecuali setelah Allah meridhoi. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa syafaat baru bisa turun, baru bisa terjadi dengan syarat adanya izin Allah Azza wa Jalla. Tanpa izinnya tidak mungkin bisa terjadi pemberian syafaat, dan ini semua menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Setiap kekuasaan sesuatu yang berkuasa itu sempurna, maka tak ada satu orang pun yang berani berbicara di samping sang raja tanpa izin dari sang raja, sekalipun isi dari omongannya itu benar. Oleh karena itulah, maka seluruh makhluk kelak di akhirat, bukan hanya jin dan manusia, yang kecil, yang rendah, bahkan para malaikat muqarrabun yang memiliki kekuatan dahsyat atas karunia dari Allah Azza wa Jalla pun tidak akan berani berbicara di akhirat di sisi Allah tanpa izin Allah, termasuk memberikan syafaat. Ditambah dengan penjelasan yang terdapat dalam surah An-Najm ayat yang ke-26, ayat tersebut menyatakan wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit, tak ada seorang pun yang mengetahui berapa jumlah malaikat yang ada di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking apanya? Saking banyak. Tidak ada orang yang makhluk, bukan hanya orang, termasuk para malaikat, tapi syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa terjadinya syafaat karena terpenuhinya dua syarat. Syarat pertama izin dari Allah SWT. Syarat yang kedua adalah keridhaan Allah baik kepada yang memberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Karena Allah menyatakan illa min ba'di ayyadanallahu liman yasha' wa yarda, kecuali setelah diizinkan dan diridhoi oleh Allah bagi orang-orang yang dikehendaki. Oleh karena itu syafaat baru bisa diberikan oleh satu makhluk kepada makhluk lain kalau dua syarat ini terpenuhi. Pertama ada izin Allah, yang kedua ada ridho Allah. Baik ridho Allah kepada yang memberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Ini secara umum, kecuali dalam kasus spesial yang pernah juga kita bahas, yaitu syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib, tapi isi syafaatnya bukan dibebaskan dari azab tapi diringankan, sehingga Abu Thalib yang mestinya berada di tingkatan neraka yang paling bawah karena syafaat dari Nabi SAW diringankan adabnya berupa diberi sepasang sendal dari api neraka yang begitu dipakai langsung ubun-ubunnya mendidih, padahal ubun-ubun adalah bagian tubuh yang paling jauh dari tempat dipakainya sendal. Sendal dipakainya di bawah telapak kaki, dan telapak kaki adalah bagian terjauh dari ubun-ubun. Bagian terjauhnya aja mendidih, bagaimana dengan kakinya, dengan pinggulnya, dan seterusnya. Ini kekecualian syafaat Nabi kepada pamannya yaitu Abu Thalib merupakan kekecualian yang khusus berlaku bagi Abu Thalib dan syafaatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat ini ayat yang menyatakan betapa banyaknya para malaikat di langit, tapi syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat bagi siapapun kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan diridhoi bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ayat ini dikemukakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka membongkar kebatilan ketuhanan Lata, Uzza, dan Manat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan perkara tersebut di dalam surah An-Najm. Pertama, Allah SWT menerangkan terlebih dahulu tentang keagungan Allah yang ada di langit, yang dilihat oleh Nabi SAW dengan keagungan yang tidak pernah tersaksikan di alam dunia. Ketika peristiwa Mi'raj disebutkan oleh Allah tentang apa yang disaksikan oleh Nabi SAW di langit, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha mazaqal basar wa matara laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dijelaskan dulu. Kata Allah, sesungguhnya Nabi SAW sudah melihat Jibril dalam rupa yang asli di kali yang lain, di saat yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Sidratul Muntaha itu ditutupi oleh sesuatu yang menutupi. Saking dahsyatnya itu yang menutupinya, Nabi SAW tidak mampu menerangkan. Mazaqal basar wa matara. Pandangan beliau itu tidak pernah lepas, tidak pernah berhenti menatap hal itu, sesuatu yang dahsyat, yang indah. Lalu kata Allah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia, yaitu Nabi SAW, telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat dahsyat. Lalu setelah itu Allah menyatakan, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Tidakkah kalian perhatikan Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga? Ini nama-nama berhala. Huruf istifham di dalam ayat ini, istifham itu adalah kata tanya. Afara'aitu, apakah kamu tidak memperhatikan Lata, Uzza dan Manat? Istifham di sini fungsinya litahqir, menghinakan. Kenapa menghinakan? Sebab konteksnya setelah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung, yang oleh Allah sudah diperlihatkan kepada Nabi SAW ketika Mi'raj. Ada Sidratul Muntaha, ada malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di samping Sidratul Muntaha ada Jannatul Ma'wa, ada surga Ma'wa. Sidratul Muntaha juga ditutupi oleh sesuatu yang dahsyat yang menutupinya. Nah, setelah menjelaskan keagungan dari kekuasaan Allah, baru dibandingkan dengan kehinaan berhala-berhala mereka. Tidakkah kalian perhatikan Lata, Uzza dan Manat yang ketiganya? Apa keagungan, kelebihan, keistimewaan Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya? Nah, lalu dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan, alakumul dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun dhiza. Apakah Allah yang Maha Agung dengan beberapa sebagian kecil dari tanda-tandanya yang dahsyat itu, apakah kalian memiliki anak laki-laki sedangkan Allah memiliki anak perempuan? Karena apa? Karena dalam persepsi orang-orang musyrik saat itu, para malaikat itu anak-anak Allah perempuan. Anak-anak perempuan, anak-anak Allah, berjenis kelamin perempuan. Padahal punya anak perempuan di kalangan adat jahiliyah saat itu aib, hina. Sesuatu yang aib mereka nisbatkan kepada Allah. Sesuatu yang mulia seperti memiliki anak laki-laki, mereka nisbatkan kepada diri mereka sendiri. Maka Allah sentil tuh hal seperti itu di dalam ayat ini, alakumul dzakaru wa lahul untha. Apakah kalian punya anak laki-laki sedangkan Allah punya anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, itu pembagian yang tidak fair, yang tidak adil. Nah, kita lihat lalu setelah Allah menjelaskan itu, baru Allah menyatakan, wa kam mim malakin fis sama'i la tughni syafa'atuhum syai'a. betapa banyaknya para malaikat yang ada di langit. Allah hanya menyebut malaikat yang ada di langit. Padahal malaikat Allah tidak hanya di langit, tapi juga ada yang di bumi. Tapi Allah hanya sebut yang ada di langit, menunjukkan kemuliaan dan kedekatan jarak malaikat yang ada di langit itu dengan Allah SWT. Walaupun malaikat itu dekat hubungannya dengan Allah SWT, yaitu ada di langit, dan jumlahnya tak terkira saking banyaknya, tapi syafaat para malaikat yang sangat mulia tersebut dengan jumlah yang sangat banyak tersebut tidak bermanfaat bagi siapapun kecuali dengan izin Allah dan ridho dari Allah. Kalau syafaat para malaikat yang banyak tersebut dan malaikat makhluk suci yang tak pernah berdosa, tak pernah maksiat, tidak ada manfaatnya, apalagi syafaat Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala lainnya yang mereka visualisasikan dalam bentuk patung. Lata, Uzza itu kan nama orang-orang soleh dahulu ya, karena kesolehannya begitu mati menimbulkan kenangan yang susah dilupakan. Begitu ingat, orang terdorong untuk ibadah kepada Allah SWT. Begitu ingat jasa-jasanya, orang merasa ingin mendekat kepada Allah SWT. Akhirnya lama-lama dibuatkan patungnya. Mungkin mereka bukan bermaksud menyembah patungnya, tapi menjadikan Lata dan Uzza sebagai orang-orang soleh zaman dahulu yang sudah meninggal, diharapkan bisa memberi syafaat di sisi Allah, gitu ya. Bukan patungnya, bukan batunya yang berupa patungnya, tapi patung itu adalah visualisasi dari orang soleh yang sudah mati. Kuburannya nggak tahu di mana, tapi dibuatlah patung. Mereka harapkan Lata, Uzza sebagai orang yang dianggap orang soleh tersebut bisa memberi syafaat di sisi Allah bagi mereka. Meminta-mintanya kepada Lata dan Uzza sebagai orang soleh, bukan kepada patung yang tidak bisa bergerak. Itu bukan katanya. Kalau para malaikat saja yang hidup, malaikat hidup tidak? Ya hidup. Jumlahnya sangat banyak. Kedekatannya dengan Allah tak ada tanding, dekat. Makanya Allah sebutkan kam min malakin fis samawat, betapa banyaknya malaikat yang ada di langit. Artinya hubungan malaikat itu dengan Allah apa? Dekat. Jaraknya apa? Dekat. Nah, tapi sedekat itu malaikat dengan Allah, sesuci itu malaikat itu tidak pernah maksiat walaupun sekejap, dan sebanyak itu jumlah malaikat yang ada di langit, kalau malaikat itu memberi syafaat kepada siapapun, la yubla tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka sedikit pun tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Kalau malaikat yang seperti itu aja tidak ada manfaatnya, apalagi Lata dan Uzza atau orang-orang soleh lainnya yang sudah mati. Sesoleh-solehnya orang pasti pernah salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan para nabi, Nabi Adam pernah berbuat salah, Nabi Musa pernah menonjok orang sampai mati, Nabi Ibrahim pernah berdusta, sehingga karena alasan-alasan tadi mereka enggan segan memintakan syafaat kepada Allah untuk umat manusia, kan begitu. Nah, ini malaikat. Allah menyatakan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma maksiat. Tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan. Selalu mengerjakan apapun yang Allah instruksikan kepada mereka. Malaikat tidak pernah maksiat. Jumlah para malaikat yang ada di langit sungguh banyak. Kedekatan malaikat kepada Allah tidak diragukan lagi, sangat-sangat dekat. Makanya Allah menyebut para malaikat yang ada di langit, menunjukkan kedekatan mereka. Tapi Allah tegaskan, la tughni syafa'atuhum syai'ah. Syafaat mereka sedikit pun tidak bermanfaat bagi siapapun, illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah izin dari Allah Azza wa Jalla dan ridhonya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Inilah ayat yang berikutnya yang menjadi dalil tentang syafaat. Coba lagi perhatikan surah Saba ayat yang ke-22. Allah SWT mengorek, menyentil akal, logika, dan perasaan orang-orang yang meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati seperti Lata dan Musa. Sahabat 22 menyatakan, Qulidul ladhina za'antum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Kata Allah, serulah yang dimaksud di sini, kata Syaikhul Thaimin rahimahullah, ada dua makna. Makna yang pertama adalah panggil atau hadirkan, makna yang kedua berdoalah kepada mereka. Panggillah berhala-berhala yang kalian minta syafaatnya selain Allah. Tapi Allah sadarkan, pertama, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Pertama, mereka itu berhala-berhala yang mereka mintakan syafaatnya dari selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, walaupun sebesar dzarrah, sebesar atom. Bukan kacang atom ya, kalau disebut atom itu bukan kacang atom. Kacang atom gede, bahasa Sunda nama sukro, bukan. Atom dalam pengertian ilmu IPA atau fisika yang pernah kita pelajari di sekolah ya, atom itu bagian terkecil dari suatu unsur, kecil banget. Debu gitulah, sebesar debu. Mungkin debu masih kelihatan, kalau atom gak kelihatan saking kecilnya. Walaupun kecil ada. Allah menyatakan, berhala-berhala yang kalian minta syafaatnya selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan walaupun sebesar debu di langit ataupun di bumi. Ini yang pertama. Yang keduanya, Allah pun menyatakan, wa ma lahum fihima min syirkin, dan berhala-berhala tersebut tidak memiliki andil di dalam baik penciptaan atau pengurusan langit dan bumi. Apakah ketika menciptakan langit dan bumi itu mereka punya andil, punya peran gitu? Enggak, karena ketika langit dan bumi diciptakan, berhala-berhala yang mereka sembah kan belum ada. Bahkan berhala itu sendiri dibuat oleh para penyembahnya ya. Atau visualisasi dari berhala itu Lata dan Uzza, sebagai orang-orang yang dulu dianggap soleh sudah mati. Apakah Lata dan Uzza ketika diciptakannya langit dan bumi punya andil, punya peran? Enggak sama sekali. Bahkan ketika langit dan bumi diciptakan, Lata dan Uzza belum ada. Lata dan Uzza kan manusia ya, turunan Adam. Adamnya aja belum ada ketika langit dan bumi diciptakan. Atau apakah mereka punya peran, punya kontribusi, punya apa andil di dalam pengurusan langit dan bumi? Enggak. Karena Lata dan Uzza itu sendiri termasuk bagian kecil dari langit dan bumi ini. Tuh, dua. Jadi yang pertama, orang-orang soleh yang syafaatnya mereka mintakan dari selain Allah itu, pertama, tidak punya kekuasaan walaupun sebesar debu di langit dan di bumi ini. Kedua, tidak punya peran dalam mengurus langit dan bumi ini. Dan yang ketiga, wa ma lahum minhum min dhahir, dan tidaklah mereka itu menolong Allah sedikit pun dalam penciptaan dan pengurusan langit dan bumi. Ya. Ini ayat ke-22 dari surah Saba. Allah berfirman dalam ayat ini, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakan oleh Muhai Muhammad, panggil tuh berhala-berhala yang kalian mintakan syafaatnya dari selain Allah. Maksud panggil pertama, hadirkan. Gak bisa dihadirkan. Mana yang kedua, ud'uhum da'wa du'a al-mas'alah. Berdoa kepada mereka dengan doa yang isinya permintaan. Kita sudah jelaskan doa itu ada dua macam kan, doa ibadah dan doa masalah. Walaupun ini sudah diterangkan, tapi seringkali kita enggak ingat alias lupa. Kedua, mungkin ada yang belum paham. Ketiga, mungkin ada yang belum dengar. Baik belum dengarnya karena waktu itu tidak hadir, juga tidak nyetel radio, atau hadir tapi sibuk buka-buka HP sehingga luput tidak mendengarkan penjelasan. Doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah adalah berdoa dalam bentuk melaksanakan ibadah. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam banyak ayat, ditunjang dengan Nabi SAW dalam banyak hadis yang sahih, bahwa siapa orang yang beribadah akan Allah berikan banyak pemberian tuh, lahir batin dunia akhirat tuh. Siapa yang bertakwa Allah berikan banyak janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan hidup. Dan Allah akan berikan rizki kepada mereka yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. Siapa orang yang mengaplikasikan ketakwaannya dalam bentuk ibadah, Allah akan berikan apa yang dia janjikan. Sehingga orang yang beribadah pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah minta solusi dan minta rizki yang tidak disangka-sangka. Minta apa lagi? Minta pahala. Minta apa lagi? Minta maghfirah atau ampunan. Minta apa lagi? Minta ditinggikan derajatnya dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan apa? Doa ibadah. Jadi setiap orang yang sedang beribadah, apapun bentuk ibadahnya, pada hakikatnya dia sedang berdoa kepada Allah. Tapi berdoanya dengan bahasa tubuh, bukan bahasa lisan. Dengan lisanul hal, bukan lisanul maqal. Orang datang bawa-bawa, orang Sunda bilang kored. Naon kored tanya. Itu pisau sambit untuk membabat rumput gitu. Parang-parang. Orang sambil merengut sedih bawa parang datang ke rumah kita lalu bilang, "Pak Haji, halamannya ini banyak rumputnya, biar saya bersihin semuanya ya." Nah, lalu dia bersihin. Pada hakikatnya dia itu sedang meminta uang. Ya. Nanti setelah dibersihin semua, masa kita tega enggak ngasih apa-apa ya? Jadi bentuk permintaannya dalam bentuk bekerja. Karyawan setiap hari datang jam 8, pulang jam 4. Begitu terus bekerja. Pekerjaannya itu pada hakikatnya minta uang ke bos. Hanya tidak dengan bahasa lisan, tapi dengan bahasa tubuh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bekerja sesuai dengan instruksi bosnya di perusahaan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Doa ibadah. Semua orang yang beribadah pada hakikatnya dia sedang berdoa kepada Allah dengan lisanul hal. Adapun doa masalah artinya berdoa dengan lisanul maqal, dengan ucapan lisan, dengan bahasa lisan, dengan menyatakan, "Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah beri saya kemudahan dalam kesulitan ini." Itu disebut doa masalah. Nah, inilah dua macam doa secara ringkas ya. Allah di dalam surah Saba ayat 22 ini menyatakan, "Kulid'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakan oleh Muhammad, coba panggil atau berdoalah kalian kepada berhala-berhala yang kalian harapkan syafaatnya selain Allah, dari selain Allah. Kalau mereka berdoa kepada berhala-berhala itu, kepada Lata dan Uzza, bukan kepada patungnya. Kalau patungnya mereka yakin patung ini gak bisa ngapa-ngapain, tapi mereka berdoanya kepada Lata Uzza sebagai orang-orang soleh yang sudah mati, dan diyakini walaupun mati dia dekat dengan Allah ruhnya gitu ya, karena orang soleh. Nah, coba minta kepada mereka, maka mereka tidak akan mendengar. Dan kalau mereka bisa mendengar umpam, mereka tidak bisa mengijabah. Dan nanti pada hari kiamat mereka, Lata dan Uzza, kalau benar dua orang ini dua orang soleh, di akhirat dua orang ini, Lata Uzza, akan mengingkari doa orang-orang musyrik tadi. Allah berfirman dalam Fatir ayat yang ke-14, "In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Apabila kamu berdoa kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah mati itu, mereka tidak akan mendengar doamu. Kalau toh mereka mendengar, mereka tidak akan bisa mengijabah keinginanmu. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirikmu. Dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepadaku seperti pemberitahuan yang dilakukan oleh Allah yang Maha Khabir. Allah menutup ayat ini dengan wala yunabbi'uka mithlu khabir, tidak ada yang bisa memberitahukan kepadamu seperti pemberitahuan yang dilakukan oleh Allah kepada kalian. Karena apa? Karena Allah kan yang lebih tahu kondisi di akhirat nanti. Kita manusia, termasuk para jin, termasuk para malaikat, enggak tahu apa yang nanti akan kejadian pada hari kiamat, karena kiamatnya kan belum terjadi. Tapi Allah tahu. Lalu Allah beritahukan sejak sekarang, nanti itu pada hari kiamat. Lata, Uzza, Manat, atau orang-orang soleh yang dulu dianggap soleh dan mati, lalu dimintai syafaatnya dengan cara berdoa, maka kata Allah, pada hari kiamat mereka itu akan mengingkari perbuatan syirik kalian berupa berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Allah beritahukan sejak sekarang, karena Allah tahu itu yang akan terjadi. Adapun makhluk seperti kita atau bangsa jin atau para malaikat tidak akan tahu apa yang kelak akan terjadi dan bagaimana kejadiannya, tapi Allah sudah tahu dan Allah sudah beritahukan sejak sekarang ini kepada kita sekalian. Lalu di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Lata, Uzza atau orang-orang soleh yang sudah mati yang dimintai syafaatnya oleh orang-orang yang mengkultuskannya, oleh Allah dikatakan mereka tidak punya andil dalam tiga hal yang disebutkan dalam ayat tadi, surah Saba ayat 22. Disebutkan oleh Allah pertama, la yamlikuna mithqala dzarrah, mereka tidak memiliki kekuasaan di langit dan di bumi ini, walaupun kekuasaannya sekecil debu, enggak, waktu hidupnya enggak punya kekuasaan seperti itu, apalagi setelah matinya. Kedua, malahum fihi min syirkin, Lata, Uzza atau orang-orang soleh yang sudah mati yang dimintai syafaatnya itu tidak memiliki saham, andil, kontribusi atau keterlibatan baik dalam penciptaan langit dan bumi ataupun pengaturan, manajemen langit dan bumi ini. Dan yang ketiganya, wa malahu minhum min dhahir, mereka sedikit pun tidak membantu Allah dalam hal pengadaan langit dan bumi ataupun pengurusan langit dan bumi, sedikit pun tidak. Maka berkata Syaikh Al-Utsaimin, fa idzan tafat hadhil umur tsalatsah lam yabqa illa syafa'. Wa qad abtalaha Allah biqaulihi wa la tanfa'u syafa'atu indallahi illa liman adzina lah. Kalau tiga hal tadi oleh Allah sudah ditolak, artinya orang-orang soleh yang sudah mati itu sedikit pun tidak memiliki tiga perkara yang Allah sebutkan. Pertama, tidak memiliki kekuasaan di langit dan di bumi walaupun hanya sebesar debu. Kedua, tidak punya andil baik dalam penciptaan langit dan bumi ataupun pengurusan langit dan bumi. Yang ketiga, tidak menolong Allah, tidak membantu Allah baik dalam mengurus alam jagat raya ini apalagi ketika menciptakannya. Maka tinggal satu poin yang tersisa, yaitu apa? Syafaat. Apakah mereka orang-orang soleh yang sudah mati itu memiliki hak untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang mengkultuskannya? Keempat poin ini pun Allah nafikan, Allah tolak, Allah batalkan dalam banyak ayat, salah satunya dalam surah Saba ayat ke-23 nya Allah berfirman, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Kata Allah, tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah SWT. Dan Allah tidak akan mengizinkan kepada Lata, Uzza atau orang soleh manapun yang sudah mati untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang menduakan Allah dalam hal berdoa. Tidak mungkin tuh. Dengan demikian tertolaklah hujjah, alasan, argumentasi orang-orang musyrik ketika menyatakan bahwa Lata, Uzza, Manat, Hubal dan nama-nama berhala-berhala lainnya itu yang mereka sembah, mereka katakan haula'i syufa'una indallah, mereka lah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian membantah, fala tanfa'u syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang musyrik tersebut, syafaat siapapun yang memberi syafaat, tidak bermanfaat. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengancam. Dalam Al-Anbiya yang ke-28 Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Coba lihat, sesungguhnya kalian ini, kalian yang dimaksud orang-orang musyrik, sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, yang kalian ibadati selain Allah, baik diibadatinya dengan cara ruku dan sujud, diibadatinya dengan cara menyembelih berkurban sesuatu gitu ya, sebab berkurban kan ibadah. Qul inna sholati wa nusuki, katakan sungguhnya sholatku dan nusuk, nusuk itu dzabiha, nusuk itu sesembelihan, kurban. Salat dan kurban itu dua jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang berkurban untuk berhala, berarti dia beribadah kepada berhala dalam bentuk berkurban untuk berhala. Pernah kita singgung sebuah riwayat kan, seseorang masuk surga dan neraka hanya karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana itu terjadi? Nah, ada satu kaum punya berhala. Setiap orang yang lewat ke kaum itu dicegat dan tidak dibolehkan lewat sebelum menyajikan persembahan pengorbanan apa saja untuk berhala mereka. Lewat seseorang, kata kaum itu, qarrib, coba berkurban. Dia menyatakan, saya tidak punya apapun untuk saya kurbankan. Mereka menyatakan, qarrib walau bidzubab, coba berkurban walaupun dengan seekor lalat. Maka ditangkaplah lalat, lalu dipersembahkan kepada berhala itu. Nih mati, sudah dia dibiarkan lewat. Apa kata Nabi selesai, dia di dalam neraka. Karena apa? Bukan karena lalatnya, tapi karena pengorbanan kepada berhala, berkorban untuk selain Allah walaupun dengan sesuatu yang tak bernilai yaitu lalat. Dia di dalam neraka. Lewat lagi seseorang, dicegat, qarrib, ayo berkorban. Apa dia jawab? La uqarribu ilallah yang sewajar. Saya la uqarribu syai'an, saya tidak akan berkurban apapun kecuali untuk Allah Subhanahuwataala. Orang itu bukan hanya tidak dibolehkan lewat, tapi bahkan dibunuh dan mati dalam keadaan demikian, dia di dalam surga. Jadi penyembahan atau ibadah itu tidak sekedar ruku dan sujud. Berkurban itu ibadah. Berdoa, minta-minta juga ibadah. Kepada siapa? Kepada pihak yang doa itu kita tujukan kepadanya. Nabi selesai menyatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti kita ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada malaikat, berarti kita ibadah kepada malaikat dan itu syirik. Kalau kita berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah mati, baik datang ke kuburannya atau hanya dari rumahnya, berarti kita ibadah kepada orang soleh yang sudah mati dan itu juga syirik. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 28, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian dan apa-apa yang kalian ibadati selain Allah akan menjadi kayu bakar jahannam dan kalian akan memasukinya. Lalu Allah mengatakan, lau kana haulai alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Seandainya mereka itu benar-benar sesembahan yang sebenarnya, maka mereka tidak akan memasuki neraka. Masing-masing kedua-duanya, baik penyembahnya maupun yang disembahnya, adalah kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau ditanya kenapa patung-patung berhala yang mereka sembah dimasukkan ke dalam neraka, bukankah patung itu tidak bersalah ya? Patung itu minta gak dirinya disembah? Tidak. Jangankan minta, ngedip aja gak bisa. Salah gak patung itu kalau disembah oleh manusia? Tidak salah. Salah gak matahari kalau ada orang yang sujud kepada matahari? Mataharinya tidak salah. Salah gak Nabi Isa ketika orang-orang Nasara mengkultuskannya, menganggap dirinya anak Allah dan mempertuhankan? Nabi Isa tidak salah. Salah gak Nabi Muhammad SAW yang ketika musim haji atau ketika umroh, orang ada yang sujud kepada kuburan Nabi SAW? Tentu saja tidak salah. Mereka gak ridho ada orang yang sujud kepada dirinya. Jadi berhala itu tidak salah, patung itu tidak salah. Kalau memang tidak salah, kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Apakah Allah adil? Kan begitu ya, dijawab oleh para ulama. Dimasukkannya patung-patung berhala ke dalam neraka bukan sebagai azab bagi patung itu. Sebagaimana juga matahari dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, bukan sebagai azab bagi matahari itu. Karena apa? Karena matahari benda mati. Batu-batu yang dibuat sebagai patung juga benda mati. Tidak mempunyai rasa, tidak merasakan panasnya api, tidak merasakan rasanya sakit. Mau dimasukkan ke dalam api, mau tidak, tidak ada pengaruh apa-apa bagi mereka. Lalu kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Ini sebagai siksaan psikis bagi para penyembahnya. Karena ketika para penyembahnya melihat, oh yang disembahnya juga dimasukkan dalam api neraka sama-sama mereka, secara mental, secara kejiwaan, secara psikologi, secara psikis, down, lebih menyakitkan lagi. Oleh karena itulah Allah menyatakan dalam Al-Quran surah yang tadi kita bacakan, yaitu Al-Anbiya 28, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kalian dan apa-apa yang kalian ibadati selain Allah itu akan menjadi kayu bakar jahannam dan kalian semua akan memasukinya. Ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum, penjelasan tentang syafaat belum selesai. Sebab baru ayat yang kita bahas, ayat juga belum habis. Nanti belum kita membahas hadis-hadis tentang syafaat, tapi karena waktu yang terbatas, maka kita cukupkan penjelasan kita sore hari ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada siapa? Kepada Ari, Akhi Ari di Roja Cilengsi, untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar Radio Roja di mana saja Anda. Alhamdulillah, fadhol ya Akhi Ari. Dan juga misalnya kan Tidak ada pertanyaan-pertanyaan halus. Tidak memaaf kepada putus. Tidak ada senyum kembali pada para pemerintah di Roja. Di mana pun Anda dan berbicara di Roja. Yang ingin berinteraksi secara langsung dengan tamu Haidar Asyidari dapat menghubungi nomor 1-823-643. Halo. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, Bapak, televisi atau radio antum sudah mungkin ada tidak feedback ke kami? Ya, ini mungkin belum dari kami dan mau tanya nih, orang malah terus sejak sama kita nih setiap kata iya. Non-muslim. Oh, non-muslim. Iya. Dan anaknya malah masuklah. Iya. Dan sholat berdoa itu gimana dan sampai apa gimana? Iya. Orang-orang yang mau berdoa. Iya. Wa jazakallahu khaira. Pak Ari ya. Pak Andi. Bapak Ali. Bapak Ali di Jakarta. Barakallahu fik Pak Ali. Pertanyaan Bapak atau siapapun yang Bapak maksud, maka dia senasib dengan manusia tersoleh di jagat raya. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga Abul Anbiya. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mati dalam keadaan musyrik. Demikian juga dua pamannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus menjadi utusan Allah, ada empat pamannya yang masih hidup dan terkena dakwah. Dua diantaranya muslim. Satu yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Kedua Abbas bin Abdul Muttalib. Kedua-duanya muslim dan keislamannya bagus. Adapun dua paman Nabi yang lain mati dua-duanya dalam keadaan musyrik, dalam kondisi yang berbeda. Satu agak mending yaitu Abu Thalib. Walaupun mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, tapi punya jasa berupa pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dimintakan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa permintaan ampun tapi ditolak oleh Allah azza wajalla. Lalu Nabi meminta keringanan azab bagi Abu Thalib dan dikabulkan. Adapun paman yang kedua yang juga mati dalam keadaan musyrik, malah dialah paman dengan kadar permusuhan terbesar yaitu Abu Lahab. Bahkan oleh Allah Azza wa Jalla diabadikan dalam salah satu surat pendek, disebutnya juga surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Nah, sekalipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Pernah memintakan ampun juga untuk pamannya yaitu Abu Thalib. Tapi doa beliau oleh Allah azza wa jalla ditolak. Karena apa? Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, dan pernyataan Al-Quran telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini, yang kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dan diutus menjadi Rasul, Allah turunkan dalam Al-Quran, Allah menyatakan innallaha la yaghfira ala yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik yang terbawa mati dan tidak ditobati. Ini berlaku bagi semua orang, termasuk kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah dan Abdullah, termasuk bagi pamannya yaitu Abu Talib, sehingga doa manusia sekali bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka diampuni pun ditolak oleh Allah azza wajalla. Karena itulah kemudian beliau menangis. Lalu Nabi selesai minta izin kepada Allah untuk berziarah kepada makam ibunya, kemudian diizinkan. Oleh karena itu Bapak Ali tadi, kalau yang dimaksudlah Pak Ali sendiri atau kalau yang dimaksud orang lain, tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang anak sesoleh apapun bila kedua orang tuanya sudah meninggal dalam keadaan non muslim. Kita hanya mensyukuri nikmat Allah atas diri kita semata-mata yang telah menyelamatkan kita dari keyakinan batil sebelum kita mati meninggalkan alam dunia ini. Kita sudah sempat mengecap kebenaran, meyakininya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Ali, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Akhi Farid di Klaten, barakallahu fiik. Kalau umpama kita penjual sebuah barang, barang yang kita jual adalah sesuatu yang halal, lalu datang orang membeli, tapi barang yang halal kita ini bisa saja dipergunakan untuk hal-hal yang Allah haramkan. Pisau umpamanya ya, bisa dipakai menodong, bisa dipakai membunuh, tapi fungsi utama dari pisau yang kita jual kan untuk yang manfaat, untuk ngupas buah, untuk ngiris bawang atau yang sejenisnya gitu ya. Atau umpamanya golok ya, untuk menebang pohon atau yang lain-lainnya, tapi bisa juga merampok. Hukum asal menjual barang-barang tersebut tentu saja boleh, mubah, dan boleh menjualnya kepada siapapun tanpa harus bertanya kepada pembeli. Ini pisau untuk apa? Untuk nodong apa untuk ngiris bawang? Gak perlu, jual saja. Kalau toh ternyata setelah dijual dia itu dipakai untuk ngebunuh, diputuk, dipakai untuk menodong, dan kita tidak tahu, maka kita tidak berdosa. Kecuali kalau dia datang beli pisau nih, saya mau nodong. Nah jangan, gak boleh, karena dia sudah terus terang. Kalau menjualnya, maka kita kena dengan ayat wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kalian bekerja sama, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi kalau dia tidak bilang untuk apa itu pisau, boleh kita jual, dan ternyata dia dipakai untuk menodong, maka kita tidak berdosa. Termasuk kita menjual barang-barang material, barang-barang bangunan, semen, genteng, maka boleh dijual. Dan kita tidak berdosa kalau ternyata genteng atau semen tersebut dipakai untuk sesuatu yang maksiat. Umpamanya semennya dipakai untuk menutupi lubang habis membunuh orang, dicor gitu ya biar nggak ketahuan, kan ada yang begitu ya. Kita nggak dosa, kecuali kalau dia bilang saya beli semen, saya habis ngebunuh mau dicor biar nggak ketahuan polisi, nah itu baru dosa, nggak boleh, laporkan aja yang kayak begitu. Nah jadi kalau ada orang Nasrani yang datang ke rumah kita, ke toko kita membeli genteng, semen dan seterusnya, kita nggak perlu bertanya ini untuk apa, untuk bangun gereja, untuk apa, nggak perlu, jual aja, karena pemanfaatannya umum, bisa untuk bangun rumah untuk dia sendiri ya, atau mungkin dia untuk bangun MCK umum karena walaupun kafir jiwa sosialnya ada gitu ya, nggak apa-apa dijual ya. Kalau toh ternyata dia pakai untuk membangun sarana ibadah mereka, membangun kandang anjing umpamanya, atau membangun gereja, dan kita tidak tahu, maka kita tidak berdosa. Kecuali kalau dia berterus terang, beli nih untuk pembangunan rumah ibadah kami termegah sedunia, biar seru, biar orang-orang umpamanya masuk ke agama kami. Nah, kalau dia ngomong begitu tidak boleh menjualnya. Karena menjualnya berarti mendukung akidah mereka, ibadah mereka, dan ini terkena dengan ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau dia bilang langsung, bilang bahwa pemanfaatan ini untuk hal yang haram secara syari, jangan dijual. Tapi kalau hanya dugaan kita ini orang gitu ya, kayaknya Nasoro pakai kalung salib gitu ya, kemudian memesan genteng 10.000, kayaknya ini bangun apa nih, lalu kita tidak jual, maka tidak boleh. Kalau kita tidak tahu ya, maksudnya tidak boleh menolak kalau dia mau membeli, boleh. Boleh kita menjualnya kalau kita tidak tahu untuk apa pemanfaatan dari barang yang kita jual, kecuali sekali lagi kalau dia belak-belakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kita tidak boleh menjualnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, akhi. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak dalam sholat maksudnya Pak? Iya, iya. Kadang ada yang gerak-gerak gitu. Sudah Pak. Sudah tiga kali itu. Iya. Ada dari rukun dan sholat, kronologi juga empat kali. Tapi kadang di tempat saya ada gitu ya, kode ini. Iya, cukup Pak? Cukup. Iya. Barakallahu fiik kepada Bapak Syaf Saiful Arif di Tasikmalaya, orang Sunda tuh. Insyaallah hari Rabu depan saya ke Tasikmalaya ya. Barakallahu fiik Pak Arif, Saiful Arif. Materi utamanya tauhid, tapi fikih itu tidak pernah kelewat. Pertanyaan selalu ada. Boleh enggak kita bergerak lebih dari 3 kali di dalam salat? Kalau gerakan tersebut adalah gerakan yang memang diperlukan selama sholat karena ada keperluan, seperti menggaruk yang gatal, seperti umpamanya sholat sambil memangku anak dan melakukan banyak gerakan yang memang diperlukan, maka boleh, tidak apa-apa dan tidak mengurangi nilai sholat sekalipun lebih dari 3 kali. Kalau abath atau iseng ya, iseng, kalau 3 kalinya tidak berturut-turut, tidak ada keperluan apa-apa seperti mengelus-ngelus jenggot gitu ya, membenar-benarkan kopiah padahal sudah benar, karena dibenarkan jadi nyengsol umpamanya, Kemudian tidak berturut-turut maka tidak membatalkan sholat tetapi mengurangi pahala dari sholat. Kalau umpamanya gerakannya lebih dari 3 kali secara iseng dan berturut-turut, ya itu bisa saja membatalkan sholatnya karena keluar dari ruh dan maksud utama dari sholat. Demikian Pak Saiful Arif, di sini sudah adzan akhi Ari. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.